Oke, mitra bisnis, kita lanjutkan lagi bersama Bang Kavi Kurnia. Sudahkah dirimu bersambung denganku, Bang? Sudah. Oke, di waktu yang sangat sempit ini kita manfaatkan untuk bermaaf-maafan lu. Salah ya. Kita lanjutkan lagi tadi branding destination. Apa yang pertama kali harus dilakukan oleh entah itu pribadi, pebisnis, entah itu perusahaan untuk melakukan branding destination ini, Bang? Iya, biasanya kan yang melakukan ini pemerintah daerah gitu loh. Atau gubernur dari pemerintah atau pemerintah dari sebuah kota gitu loh. Nah, celakanya destination branding itu walaupun ngetop dan ngepop, ngetrend dan seterusnya, sebenarnya adalah ini adalah branding yang paling susah yang dilakukan oleh exercise aku juga, karena melibatkan sesuatu yang pemainnya sangat banyak, stakeholder-nya banyak banget gitu loh. Makanya itulah sebabnya destination branding itu tuh hanya berapa yang benar-benar sukses gitu loh. Beberapa negara malah yang beberapa negara yang malah sangat ramai dan sangat banyak tujuan pariwisatanya itu tidak memiliki destination branding misalnya. Contoh misalnya Las Vegas kan punya dia brandingnya. Bali misalnya kagak di branding sama pemerintah Bali. Gitu loh. Interesting gitu loh bahwa justru kayak Singapura malah juga nggak punya branding yang kuat gitu loh, nggak punya biaya promosi, tapi dia tetap aja banyak turisnya gitu. Nah, jadi yang harus diingat itu adalah bahwa dalam sebuah exercise branding itu umumnya ada 3 hal yang harus diingat. Kalau pertama adalah bahwa dalam menciptakan branding itu, ya pada akhirnya, hasil akhirnya, deliverables-nya itu nanti seseorang itu atau sebuah orang konsumen itu harus bisa menikmati dan merasakan sesuatu yang pengalaman yang sangat emosional gitu loh. Jadi misalnya kalau kita mengatakan enjoy Jakarta gitu loh, secara emosional Jakarta yang bisa di-enjoy apa sih gitu loh. Oke? Ya. Kedua, ya harus ada sesuatu pengalaman yang sifatnya sangat physical, jadi fisik gitu sifatnya. Jadi kalau kita bilang enjoy Jakarta gitu loh, bagaimana membuat macet menjadi suatu pengalaman yang sangat enjoyable. Gitu ya. Ini rada-rada berat nih temanya nih. Apa ya? Kalau ini karena lebih mengarah kepada badan pemerintahan, pemerintah daerah. Ini pihak swasta juga bisa menggandengnya ya? Tapi memang biasanya ini yang menjadi sangat, nah biasanya harus melibatkan pihak swastanya gitu loh. Dan ini menjadi suatu exercise yang sangat luar biasa besarnya dan biayanya juga tidak ringan gitu loh. Jadi misalnya tiap-tiap kota punya kepentingan kayak sementari, seperti Shanghai sedang menyelenggarakan expo itu mati-matian melakukan, ketika Beijing menyelenggarakan olimpiade itu mati-matian mereka mencoba untuk menciptakan sebuah branding yang bagus untuk Beijing. Misalnya semua yang jelek-jelek di mata, semua yang jelek-jelek, ingat gak ada waktu itu digusur-gusurin abis di Beijing gitu. Jadi ada hal-hal itu, jadi ada sesuatu yang emosional, ada sesuatu yang sifatnya fisik, dan yang terakhir harus ada sesuatu yang sifatnya philosophical. Sesuatu yang sifatnya lebih abstrak gitu. Kalaupun itu nanti misalnya nih ada pengusaha di bidang fashion, di bidang makanan, kuliner, boleh nggak Bang dijadikan juga dalam destination branding ini? Sangat, sangat, sangat harus dan sangat boleh gitu loh. Cuma ya memang kita mereka harus melakukan penyatuan gitu loh, penyatuan di mana sehingga branding dari itu menyatu gitu. Jadi misalnya katakanlah Enjoy Jakarta, misalnya kita bisa aja menciptakan suatu restoran yang Jakarta yang mungkin pengalaman bersantap makannya itu sesuatu yang benar-benar enjoyable. Misalnya sembari makan dipijitin gitu. Ada gitu kayak gitu. Ya kita ciptain dong. Biar menjadi sesuatu yang baru ya Bang ya. Iya. Aduh, gitu. Hai. Oke Bang, nanti kita lanjutin lagi ya. Dan sekali lagi, waktu kita gak banyak Bang. Seperti biasa kan kita mesti dipotong nunggu beduk juga ya. Oke. Jangan kemana-mana ya, jangan diputus. Tetap bertahan di situ ya. Oke, okay, we'll be right back. Mau naik lift. Oke, we'll be right back.